Saifin maka kalawan pedang wa kadza khamr lan iku kaya ikilah iki sihir utawi sajeng waliwatun lan liwat fil asahi ing dalem mungguh kaul asah walau ju'alan lamun den para kesiwong ketajwi kaya den para kemah ketul falam yamut maka orang mati kesiwong zida maka denuhi wa fi qawlin lan in dalam qawl suwiji as-saifu aniku dedap in dalam qawl suwiji as-saifu utai pedang yakni iku den pedang wa ma alahu maka wadang kedua ya si man walau kota alam namunu gelya si uang pasaro maka marambat ya kontu palil wali hazurukobati wali wali falil wali hazurukobati batihi maka ikut tetap kade wali ne utawi nugel gulune si wong walau katulan ikut tetap kade wali utawi nugel sumal hazu kari-kari nugel gulu wa inzalan lamun ker saya wali intazara sirayata maka nari mengenteni ya wali asirayata in setiajan orang ngeraskin pengawasan orang orang bacakin Al-Fatihah mereka hiji kanggo anu tidak dirawat Hajah Nuriyah binti Haji Mingin di Bogor. Kemudian 100 hari almarhum Bapak Miskin pintu Paku Alam Serpong Tangerang. Kemudian Haji Sarnin bin Sean Haji Absah bin Mas. Kemudian almarhumah Ibu Nawiyah binti Asmirin. Kemudian Ki Tuswaya bin Daslam meninggal di di Indramayu. Terakhir adalah dari toko Mas Tabrani sekeluarga. Terakhir pisan Kiai Sukari Cadas meninggal sabada haul. Urang doakeun sadayana anu tadi parantos mulih ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihampura sakabeh doa sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dipasihan kasenangan kubur ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Orang masih kene nyaritakeun bab kisos, bab balesan-balesan tina jalma-jalma anu ngalakukeun kazaliman, baik ngabunuh maupun utang potong dan anggahota, termasuk nuzina, mabok, korupsi, maling, bakal aya hukum-hukumna menurut Al-Qur'anul. Lolobana mah jelema nu ngalakukeun jahat teh jelema ngarti. Nu korupsi bae di nagara, oh kiai malu. Profesor, doktor, nusanu laluhur sakolana, kiai nage, kiai nulaluhur sakolana, lain kiai nu ngaji pondok salapi lah. Oh, nama santren salap korupsi, oh, paling ge korupsi di nama salah kamaota, otan salawat. Leletikan lah abi nu jelas mah lah eta onam teu termasuk korupsi, dan karena eta mah sodakoh ieu mah ieu di nagara kuduna disalurkeun ka mana, ka Qur'an-Qur'an panbejana dikorupsi. Di depan urusan haji geus karorupsi, lain nu teu ngarti, make jubah make sorban, berarti pamalingan bersorban eta teh nu kitu ngaranna berjubah. Hei, sorban tinggal zor hawa nafsu kitu keneh nu ngabunuh, kadang-kadang nu ngarti. Nah iyalah tak ilmu can bisa ngajamin kaburan, ilmu maka karak dibawa baik ku urang can bisa ngajamin. Ja urang genyaho bahwa sholat tahajud teh sunah, ilmu ngaran aya di otak urang, unggal ngaji kiai ngajelasin aja ngalaksanakeunana, atuh ilmu-ilmu urang-urang biasa bae tadi tu contoh ilmu. Ilmu mah ilmu bahaya biasa. Nya orang ge bahwa isuk-isuk ge aya salat duha. Malah di surga ge di surga ge aya bab duha. Lawang surga teh aya salah sahiji nu istimewa ngaranna bab duha, khusus jang nu sok salat duha melalui lawang. nyaho urang ilmu ngaranna geus nyaho jasa ti leuleutik malah manyaho aju kiai sok ceramah hareng kiai na ge tilok salat duha blon tetepan ilmu mah ilmu atuh ngalaksanakeun lain deui teu wedak gede na ilmu can ngajamin kana kasalamatan. Ju anu sok hasud pan kiai sarua bae. Nyaho nyana ge dulur ulah sok hasud nya. Lantaran sajelema nu di jero hatena aya hasudan ulah loba sagede bakatul hiber bae haram ka neraka. Mareng nyana hasud. Si kiai na nu hasud. Di benak hatina hasud anu luar biasa. Ilmu aya tapi teu ngajaga. Tak muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang dibere ilmu, dibere amal. Al ilmu bila amal kasyajarin bila samad. Ilmu teu diamalkeun kos tangkal kayu eueuh buah. Pake ngising budak di handapna. Sapira tangkal kayu percis kos tangkal kayu beringin. Didinya ngariuhan ngararising kiih njot-njotan buah tanggal beringin matemah buah na naraka jahannam tak singhad ilmu amal ke tekuat cena tahajud kudu 10 rakaat nu 2 rakaat soli sunat tahajud Allahu Akbar 2 rakaat gubrag hees deh beres lah gitu bae nyumponan ilmu baheula imah tuh ya Allah cek pemajikan apa tadi ka haji tahiyat pan geus aya di angel deui salah neuleut teh salah dege isi oh. Jadi pamajikanna ge heran tahajud mah tahajud subuh jam 7 cakap wajib kan setiap kali ru ya sana kak kalau ada ikir penting lain tahajud kok nyaho ada gempe tahiyat na jaka haji masuk gandeng tahiyat malam benar kak haji subuh jam sabar ulah lo bawa mong tahajud ba tahajud subuh ma usalli fardha subhi qobo'an ya Allah, hayo saja-saja ibadah urang hayang akur sesuai jasa abeh meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Encan micenan penyakit di jero hate. Encan istiqomah dina ibadah hayang mencapai derajat waliyun min auliyaillah teh berjuang nas datang ka maot. Ulah-ulah jadi wali belah dia baik jadi pangkat solihin hese luar biasa satungtung aya panyakitan di jero hate ria ujub takabur hubul mal hubud dunya hubul jah jeung berbagai-bagai panyakit moal naik urang hirup urang moal boga derajat mungguh Allah subhanahu jelema nu luhung eta teh tanda bahwa jelema eta dipikaridho ku Gusti Allah. Nu mantek dipikaridho bersih batinna. Ukurang usahakeun lalaunan bersihan batin urang ilmu mah nu mantek jeung Imam Ghazali gampang jasa. Gampang diteanganana komo di akhir zaman maguari urang cele diuk ngahareupan TV aya nu keur ngaji ilmu ngaranana aya kiai ceramah urang ngadengekeun ilmu ngaranana aya jelema dongeng ilmu ngaranana urang ngaji model kieu keur mulungan ilmu warisan ti Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu Kangjeng Nabi mah teu ngawariskeun pabrik egel, teu ngawariskeun NASA, tengah wariskan kitu pabrik ikan teh kajeng Nabi masukan gunung teh kajeng Nabi mengawariskan ilmu mentek ya sahabat gegeroan hui tuh kajeng Nabi kurang ukur merean warisan guguran ngadu tuh tuh cepat guguran lo sahabat datang kadinya ya Abu Hurairah ker ngaji ki mana ya warisan kanjeng Nabi cek ya yang mana sih semua kantong cek dek siap neangan lainnya nak kadinya kapangi deh itu cek sahabat baik mana cina ker ngabagi warisan ayatah sah itu Abu Hurairah ngaji itu atuh itu warisan kanjeng Nabi keur dibagi-bagikeun oh ilmu sial sieuna ge warisan teh kos kitu wae kos kieu kenek geus urang dieu hiji jelema maot barang maot terus diteliti barang diteliti sabaraha hartana aya sawah bangsa 1000 meter ahli warisna oh ieu mah ahli warisna lantaran teu boga anak mamang tuh jeung uana tuh mamangna jeung uana digerokeun alhamdulillah orengan anai menang memenang baik iya tuh bogo naon ieu tirkahna aya tanah 1000 meter hargana 100.000 jadi 100.000 sameter kali 1000 meter seberit kamera 100 juta oh jadi kula kabagian kan hutangna 500 juta nyana jadi memang kebagian hutang saya di 100 juta sial jatuh lain sial ya hutang itu ahli waris itu tetap itu kudu dibayar anak kalana menang harta anak kalana menang hutang itu ahli waris mantak geingkan besi ayah dulur anu kemalinaan wah hutang mun paeh aing ahli waris cilaka aja geuing urang lantak urang silih geuing masyaallah aya urang keur nyaritakeun masalah kisos nu di negara Indonesia mah teu diperlakukeun kisos teh lantaran negara Indonesia mah lain make aturan Al-Qur'anul Karim undang-undang negarana make undang-undang HAM hak asasi manusia buatan Walanda nu dikendalikeun ku ari ku Yahudi Amerika ai urang nama rakyat bangsa Indonesia umat ih atuh beda jeung negara urang mejekelan Al-Qur'an salah seutik nanya ka kiai ngaranna make Al-Qur'an aya urusan nikah kiai, urusan tolak ka kiai, urusan ngajual tanah teu bagus kitu. Urusan utang piutang ka kiai deui. Kos kitu bae geus kiai batu. Masyaallah. Jadi alhamdulillah sanajan nagara teu memandu make undang-undang Al-Qur'an tapi orang menyadari rakyat jeung bangsa Indonesia tetap make Al-Qur'anul Karim mantak ketika para DPR nyin undang-undang eta dipantau ku masyarakat jeung ku rakyat kokos kitu sih undang-undangna kok kitu sih undang-undangna selalu kitu bae ujung-ujungna moal teu pasti di ujung-ujungna lamun geus keterlaluan pemerintah bertekuk lututna jeung aya pemaksaan-pemaksaan terhadap rakyat nu bertentangan jeung agama deuleukeun coba sebab rakyatna loba nu hafizul Quran, rakyat nu loba anu talar hadis, rakyat loba nu ngamalkeun Al-Qur'an. Loba jasa di Indonesia nu mentek heseun ge Amerika jeung Yahudi ka urang. Lantaran di urang ma alhamdulillahirabbil termasuk pengamalan Al-Qur'anana katembong jeung katingali. Ukhuwah Islamiyahna masih bagus. Mentak lamun engke undang-undangna melencengna luar biasa. Atuh marawa golok rakyat kajeun ku kumaha ge pangheulana di penggelurah. Geus teu kadeuleuh jelema asa tangkal kalapa bae jeger bae. Leuh, sia hirup ge ngahalangan aing. Jangan camat. Gua tinggal RT bawa asana kain ya, cak RT. Ada terus mal katahan. Moal gajen guku mage. Persekongkolan pemerintah jeung Yahudi dianggap baik. Gas, teberes. Bakal cina kayak gitu. Bukan negara ngasah golok baik. Kuarima nuseket yang mencit sapi. Diperkirakan seperti itu. Lantaran urang ningali di negara lain nuker diacak-acak ku Amerika, Syria, sepugu Mesir, merambat ke Yaman, terus ke Jili, kemudian Turki, anu geus dikuasai ku pemerintahan, pemerintahan ku Amerika, rakyat nantang jenteung perang. Paeh sabilillah. Syahid pokona mah geus. Wari geus dibentuk syahid, syahid, syahid. Geus dibentuk wari di dunia ye. Suhada, suhada pada ancar. Asyahid, doktor anu asyahid, profesor anu asyahid. Mal bejakeun geus. Geus aya pembentukan-pembentukan ku ari di Irak, di Iran, di Syria, di Mesir, di Turki. Geus aya pembentukan asyahid doktor anu asyahid kiai haji anu asyahid asyekh anu asyahid, berarti siap berjuang menuju syahid. Tinggal ke di Indonesia saha nu rek daftar, silakan daftar. Siapa ya berarti? Aduh, cek dia ingin mual makanan juga. Tersebodoh siat apa? Dek kos gitu, dek kos gitu. Masya Allah, dibatur mah seperti itu. Geus dibentuk ku harita. Ya Allah, ya Rabbi, tinggal di Indonesia. Tapi loba di Indonesia ge lamun kula ngegerakeun siap. Wow, panggilan anu gede hutang. Abdi daftar kiai. Geus pae-pae geus lah. Kan saya hebat amat ieu mah geus hayang pae belah. Lain ieu motifna naon? Hutang. Wah, bener frustasi mah budak ieu. Ya Allah, ya Rabbi ya. Nah, ieu Indonesia gede leukeun tapi lamun aja berubah moal mentak setahun deui urang bakal merayakan pemilihan RI1. Saha nu bakal kadilu mampu nyekel bangsa jeung negara Indonesia nu di jerona Indonesia teh macam-macam. Agamana mayoritas Islam, di luar Islam aya. Kitu kene, kitu kahirupan-kahirupanana saha anu bisa ngagoyangkeun eta? Nu bisa kitu naon ngaranna mewarnai bangsa Indonesia. Ulah salah mi. Ayo makir cerita ieu mah yeuh pelaksanaanna di Indonesia teh. Wa man qatala bi muhaddadin utusabihi wa man qatala bi khanakin utusabihi wa man qatala bi taj'i wa taj'in wa nahwi uqtusabihi. Zain ngebunuh Ki Umar ai ngebunuh nak make alat anu seukeut pedang bedog tetetea kudu dikisos masalah sesuai jeung perlakuan Ki Zaid terhadap Ki Umar. Mun Ki Zaid ngebunuh Ki Umar make pedang, maka tuntutan keluarga Ki Umar putuskeun engke ku hakim di negara kudu make pedang deui. Tok tus sabihi numu masalah. Uman qatala biqanakin Ki Zaid ngabunuh Ki Umar, cara ngabunuh mate make dicekek lantaran Ki Zaid makos kitu kos kitu ge boga permainan silat, boga permainan kitu bela diri anu pohara, permainan Jakarta besi boganya, permainan Bogor. Cuman deh sia nyongaran doang padahal mata boga dehnya, permainan Korea, permainan Hongkong, pokoknya manunggaran silat kungfu dan lain sebagainya bisa Ki Zaid. Numantak begitu gelut jeung Ki Umar ngan sakilatang set langsung dikakelekkeun dikieu-kieu. Teu daya teu upaya eta Ki Umar, ya dicekek bae kerek-kerek golep. Is dead. Jadi berarti ku dicekek, masya Allah, jago eta Ki Zaid. Oh, tukos kitulah bela diri, ilmu bela diri tukos itu. Komo permainan-permainan di lembur mah anu henteu asup nominasi, nu teu bisa diabenkeun ka dunia internasional. Model mana? Model permainan di lembur. Lah bangsa Cikarek, Cikalong, Cilalai. Lah itu permainan-permainan lembur tah mokos kitu mah. Anu ke ujung-ujungna mah permainan lembur mah mun geus hese-hese teuing gelut ya dilangketek. Langketek lamun geus teternya da diceklan dilangketek we musuh teh. Tapi menang. Sebab dilangketek we pan eueuh daya nya da kitu dilangketek we coba geus tetep pamungkas. Nah ieu mah Ki Umar teh paeh ku Ki Zaid dicekek. Nah laporkeun teu meunang urang menghakimi sendiri teu bisa. Sebab negara boga aturan disebut negara hukum. Allah alam di Indonesia nyaho negara hukum nyaho lain. Ngan bejana cak batur nu ngomentari masuk ke dunia hukum hukum cenah di Indonesia. Hukum nu jelas, kadang nu salah disalah, nu bener salah dibenerkeun, nu bener disalah berarti hukum. Kadang-kadang nu leutik mah hukumanana pohara jasa, nu gede mah aja biasa bae. Hukum berarti aya ge nu dihukum aya unsur-unsur politis tamah lain deuk ngalaksanakeun hukum negara nu sabenerna. Hukum berarti rimba berarti. Lamun hukum di negara, hukum rimba. Hukum rimba mah dileuweung ayana. Siapa kuat dia yang menang, siapa gagah eta anu menang, panggagah nak mau mantak mau jadi raja. Kemudian sembarangan di rimba maka mau teh wabeh sujud ke gajah, gajah sujud ke mau. Ketika di negara geus berlaku hukum rimba seperti kos gitu bahasa geusnya deh emang mesti ngerekam geus hukum cak batur nu asup ka dunia hukum di Indonesia seperti eta. Urang mah teu ngarti soal hukum-hukum eta, biasa bae asa aya bae hukum di Indonesia. Urang ge ketika asup makaranah eta bakal ngomong na akur ternyata teberes hukum di Indonesia. Bakal gitu. Jika bahan ngomong nungis kekenaan terjirat hukum di Indonesia ngaromong na koskari itu. Ah, tapi tetap temenang sambarangan bertindak. Itu semau gue tetap lapor, panggil BAP. Setelah nyata bahwa pelakunya adalah Ki Zaid, Ki Zaid kudu dikisuh. Zaid, ternyata Ki Zaid ngabuluh Ki Umar, cekak Zaid, cekak deh. Ya Allah, jadi man cakaka cukika. Jelemanunya kek cekek deh, baik. Ya Allah, ya Rabbi. Sebab bari bae nyin dalil. Waman kota labi tajwin sajal manu ngabung kucara marak bahasa marak bahasa baheula artina marak teh teh dibere dahar teh dibere nginum diparak kalau baheula mah kitu parak tah geus ulah bere dahar parak ngaranna tajwi ngeluenkeun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar di parah ku Ki Zaid. Ki Umar tewak sukun ke kamar kunci. Sepoe tadi berdahar tadi berenginum. Dua poe tadi berdahar tadi berenginum. Kekuatan fisik manusia 24 jam. Kekuatan 24 jam geus teu dahar teu nginum. Geus lelah. Dua poe ting, teu bere dahar teu dibere nginum. Geus tinggal kicep-kicep lah, kicep lagi secara. Tilu poe, teu dibere dahar teu dibere nginum. Opat poe, modal Ki Umar. Geus daya tahan tubuh manusia geus teu kuat. Laporkan ku keluarga Ki Umar ke hakim melalui polisi. Laporan ke polisi, polisi tugas untuk menangkap. Sebatas nangkap polisi ngalaporkan ngabawa-bawa ke hakim. Sidang. Sanggeus tadi sidang jelas bahwa Ki Zaid melakukan penganiayaan terhadap Ki Umar dengan cara tajwir. Tadi bere dahar, tadi bere nginum. Tangkap Ki Zaid, sukeun ka kamar, ulah dibere dahar, ulah dibere nginum. Sabua bae. Kena karasaeun punya. Ya Allah. Adil agama Islam, jujur agama Islam. Bokana manggis kurwi akur kenes moal aya pangadil-adilna agama selain daripada agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala inna dina indallahil eta mah aya agama-agama lain agama petet mah aslina turun kanjing Nabi Adam ka dunya mawa agama Islam timbul aya Buddha timbul aya Konghucu timbul aya Protestan eta mah kabladieu malah Protestan Yahudi di zaman kanjing Nabi Musa kemudian Kristen di zaman kanjing Nabi Isa Islam mah tiba heula. Terus turun Nabi acak-acakan masyarakat Gusti Allah nurunkeun deui Rasul Nabi acak-acakan deui ke bener aya Rasul aya Nabi ke acak-acakan deui Rasul geus maot turunkeun deui ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah Nabi diangkat jadi Rasul ke balalener entang deui maot Nabi na acak-acakan deui selalu kitu beuti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus di zaman Kangjeng Nabi ditararentang Kangjeng Nabi terus bae zaman sahabat ngan utuh teu daya teu upaya melawan Rasul zaman sahabat geus mulai Muawiyah, Yazid jeung Kangjeng Sayidina Ali. Kemudian terus kebelah dia di zaman tabi'in, terus di zaman Wali Sanga. kabelah dieu nanti zaman wali sangat can naek deui Islam, can hudang deui Islam lantaran pager Yahudi na anu luar biasa rapet meunang gerak Islam. Kamari ieu tinggal selangkah deui melalui Osama, digoyang perekonomian dunia melalui Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, transaksi geus teu disahkeun make dolar, dinar, dirham di Irak, Iran deuk nurutan deui. Wah, dua sosok manusia eta dikejar nu korban ka orok-orok. Yahudi tetekos kitu, masya Allah, luntes salah, hangus, tembak, beakeun kabeh sabaraha manusia, gadis, perjaka nu ditembakan hanya untuk mendapatkan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein. Karena eta terus acak-acakan perekonomian dunia. Sampai per detik ieu perekonomian Amerika, yakni Yahudi, can stabil. Iyalah berkat perjuangan Osama bin Laden. Geus digogoreng ke berbagai negara. Ai positif jadah teh atuh deuk ngagulingkeun Yahudi. Tinggal salangkah deui, salengkah deui. Geus dikibarkeun bendera Islam di luar negeri. Allah encan menghendaki tetap baik Saddam Hussein tumbang, kemudian Osama tumbang. Perdetik ieu masih keneh can jelas. Terus gaduh nu batak negara anu bom, negara anu sigat, negara anu motifna kabar ka urang macem-macem. Minyaklah, emaslah dan lain sebagainya. Tapi batur mah berjuang teh geus teu kaharti ku urang. Tinggal di Indonesia, urang cek Gus Dur teh udah enggak usah ngikutin perkembangan Irak, botak lu ngek. Pokoknya mah enggak nyampe, kita aja. Di Indonesia bae kuarima urang perjuangan urang anak urang nu mamayan HP bae. Geus bingung jasa urang kuarima lantaran nyana anak urang boga salaki-salakina diantepkeun lantaran nyana Facebookan jeung batur. Aduh, ampun, salah kira ditinggalkan perjuangan kurang tak ada kurang, masya Allah. Cokot HP nak bantingkan HP nak kabur ti urang. Dek kumaha coba? Diantepkan HP nak salah kira jeng anak nu korbannya na happy happy jeng nu sejen. Eta keur carita boga salaki, ngutu boga salaki, masya Allah. Walah berita anu dek dua poe deui ditikakeun dibawa kabur ku cocodot. Akibat pisbukan jeung batur, tinggal ieu bae salaki pisalakieun ieu dua poe deui. Aduh, tanu mentak cekolot baheula ulah sok cicing di lawang nongkot jodoh. Eta tah nongkot jodoh ngaranna tanu kos kitu tah dua poe deui teu jadi geus nongtot ngelepot deui. Teh, integrasi kejahit. Setelah diintegrasi ngakunya na cara membunuh Ki Umar adalah ditajui, diparak-parak deh. Sepoe, dua poe, tilu poe, ayo coba datang ke pae, masya Allah. Uktus sobi walahui jeng umpamane tajui kata gerikin model dikerem Izaid menganiaya Ki Umar teh dibebaskan ka sumur. Asal kaluhur dikahandapkeun deui, asal kaluhur dikahandapkeun deui. Aeh Ki Umar engke kisos terhadap Ki Zaid seperti eta. Autarikin atawa dibuluh. Ki Umar dicekel ku Ki Zaid tewas. Kalian set asupan awi leungeuna di talian, sukuna di talian, di sate, di belum dibulak balik ngerecek ngerecek guys ke biadaban Ki Zaid. Aeh Ki Umar sanggeus sapae kajauhan ku ahli warisna integrasi ngakunya na membunuh Ki Umar pengakuan pembunuhan anak kumaha cara ngabunuhna ternyata seperti eta. Atuh kejaen tak diauyan deui. Lah sukuna kalian leugeuna kalian huluna kalian sate deui bulak balik cak mah bandeng serang. Beres. Ya Allah ya Rabbi masyaallah a'il qain min sayyid atawa kizaid ngabunuh ki Umar teh ieu dibawa ka luhur gunung diajak ka gunung karang di gunung karang di talian kemudian diragakeun guluntung guluntung guluntung guluntung guluntung guluntung bus lakukanlah seperti eta deui. Ya Allah, adil Islam. Kos kitulah hukum Al-Qur'anul Karim mun dilaksanakeun walil qisasi hayati ya ulil albab. Dilakukan hukum qisas bakal aya kahirupan anu istimewa. Kahirupan luh jinawi subur mahmur nikmat sebab aya jelema dek ngabunuh hah cilaka aing dibunuh deui moal terjaga ku hukum qisas mun aya jelema maling potong leungeuna kanyaoan ku batur pan burut potongna berarti pamalingan ieu engke aya nu maling deui. Aya pelaku-pelaku nu lain teh sieun mun aing hayu urang maling geus sembong aing kurang kanyahoanana aing dipotong minimal sieun heula ulah waka ka Allah aturan-aturan Allah nabaikeun zina ternyata muhson raja asal aya nu zina muhson diranjam zina muhson diranjam engke na isineun sieuneun gablah ditun. Sanajan awewe geus tangkarak bae ayo cepet ye cepet cakeun. Mung aing geus gayaan ku batur dikisos aing. Wah bahaya. Pan ku ari mah tuh berbagai kalangan geus mah anak muda geus teu terkendali. Nu baroga pamajikan, baroga salaki, zararina deuk kumaha meureun ieu nagara moral jeung moral bangsa. Yeuh, ka ustad-ustad galakukeun zina ustad. Ustad dan cenah kiai engke empat mata geus aya di kantong kula kabeh pasar kemis aya sabaraha ustad anu zina cikupa aya sabaraha ustad nu zina belaraja sabaraha ustad nu zina naek ka Tangerang kota aya sabaraha ustad nu zina. Kan cenah kieu nya ho? Apan awewe lebih bejak aing. Minta pertanggungjawaban. Ka tadi nama kiai kumaha cenah kula minta pertanggungjawaban? Pan ka aing. Sial sial. Orenganan aya anu mawa foto nanya na make udeng-udeng. Make sorban. Sial jasa. Kukula ditanya neng sebabogan sabar tahun 2 tahun cina kiai malah mau ustad sok ngaji cina kadir kacilong kula mau ngaji sia sin kunain. Aduh mesti Allah ya aduh badak panggil jeng banget tak oh iye oh iye ya awen abe beja tuh pak aya nu gadis awena aya nu rangda awena emang kumaha gitu. Bebeh japannya nana lantaran dipakai dipakai bepan itu dibayar minta. Boro-boronya angkot dia marah tuh. Ya Allah ya ini dekubah. Aduh etat cerita dunia ustad atau komo di pemerintah. Wah cerucan puguh kiai di pemerintah. Ya dibawa kuing jelmana kadi. Yo. Wah cenah ulah sok suudzon lain suudzon nyata. Nyatanya ho di mana kiai? Wah pokona mah aing nyaho bae. Transaksi na ge nyaho. DPR loba jasa di DPR. Wah ulah sok sungka sangka ki. Aing ge nyaho dorangka. Nyawana aing jeung sia mah. tapi aing nyaho deui si adu teh nyaho. Aing nyaho jas. Ih, wong kumaha muring kak bulu lamun urang nyaho. Masyaallah. Tinggal urang ngadoa bae mudah-mudahan manusia-manusia dibalikeun hatena ku Gusti Allah. Tina bener supaya tambah bener, nutup bener supaya bener, sangkan nyaho kana jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu katekos gitu ya, insyaallah. Inggis yes. Kidwala sihirin atawa kusihir. Lamun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar melalui sihir, emang ayah Ki Atu ayah boro-boro urang ya Kanjeng Nabi ge kena sihir. Kanjeng Nabi kena sihir, kena sihir. Kok Kanjeng Nabi bisa kena sihir? Membuktikan bahwa sihir eta aya. Di zaman Kanjeng Nabi kena sihir. Kanjeng Nabi panas awakna, sanggeusa panas rada mulutat molotot. Teu puguh rarasaan Kanjeng Nabi teh, ngomong rada ngaco. Kaget Siti Aisyah kok Kanjeng jadi kieu. Akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae, ke dongeng dina Al-Qur'anna bakal aya. Malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad, guna-guna sumun. Aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan di dinya, aya anu ditalian tah ku benang-benang benang. Ala eta. Tuh lumantar Kanjeng Nabi nage teu jak kena sihir. Kul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati kul a'udzu birabbil falaqi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza min syarri naffatsati fil uqad. Ayah tuh, masya Allah, begitu benang di ala dibukaan masukkan di ama gitu sihir. Ki Zaid datang ke Sukabumi. Sukabumi ini di mana kara? Oh, parantinya na berarti. Jampang Surade. Datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji Imam Masjid, masya Allah. Ulah kaget di ditu mah Imam Masjid ngomongna ramah, nikmat jasa ngomongna. Urang datang ka dinya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah, cek jadat ke sarang saya nyalira baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Ya nah, ini sumping ke dia. Gua abdi gaduh masalah. Oh, beres lah masalah. Langsung dia antar. Sial jasa juga. Ayah naon, bahasa ayat ayah naon. Ah, saingan dagang di pabrik teberes. Nu biasa diangkat kukula Ipra Kuki Umar buang kawara takim. Ulah diantapkeun jelema kos kitu. Ngalangan teman nugas kitu mah. Pokona meserahkeun ka Pak Haji. Sial suka bumi ta kos kitu. Rek dikumahakeun, rek dikumahakeun, apa kerek diedankeun, rek digeringkeun atawa rek dilesukeun atawa rek sakaligus bae diberesan. Ayuh, wah pokona mah eta hargana sabaraha? Oh, tuh beda-beda harga. Tolol jasa. Ecek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasa geus kos kitu panon sok. Ecek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Nah, kos kitu mah jangan halangan. Ribet pan urang ge ngahalangan meribet, ribet, ribet. bahasa Sukabumi eta. Asup bola Pak Haji na ka jero, mawa anak-anakan kaluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan, ai diberesan mah lah ulah. Tanggung-tanggung. Tanggung kitu. Maning dianggeuskeun ku kos kitu. Di mana ieu pasar kemisna? Terep. Aduh, ampun masyaallah. Sabaraha duit teteh Pak Haji lamun diberesan kitu? Alah, mawa sabaraha ieu, mawa sabaraha. Mawa sabaraha ieu mah. Wah, sejuta geus sejuta heula, geus sesana mah irah bae geus pokona. Gampang bae jeung Pak Haji mah ieu mah urang duduluran bae. Sial dasar. Tukang sihir di Sukabumi tolol dasar. Atuh ikos kitu mah tuh teh geus sokona nyaho beres bae geus. Ye, saha ngaranana? Ngaranana saha ngaranana? Tulis di dieu ku Pak Haji tangaranana. Cepot. Cepot teh cepi cepi. Wajah cepot. Bin. Alamat. Teu beres. Teu beres ieu mah jelema kos kieu. Ngahalangeun ieu. Ih. Lain ka ente bae mah kana sejen ge bakal ngahalangeun mani beres. Geus atuhlah bunuh bae. Bunuh. Ya. Saksian. Jaruman matana. Hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat beuk ka ditu geus geura balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tanggis ngagoleh balik ka Zahir naik kijang nginopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kenapa tak? Nanya deh tolong tak kira ya nyawa cina ngadadak kira datang kira baik ji ngadadak satu turun biasa nyana kadinya biasa terus kaya mah ngarokok haeh ya. Pemajikan ada datang kata si mana? Sulin Jakarta itu cepi digulung-gulung ji kenapa? Iya, nggak ada adak ja, nggak ada adak, melotot baik, mana adak, melotot. Oh, nges beres, ditungguan, tungguan, tungguan, can payah besok poe, dua poe. Tuh, diberes norong nomor telepon. Pak Ji, kok can beres kita? Saya sama gerak kirim ke. Aduh. Orang pun sesat, tete. Ampun, aduh. Begitu dikirimkan mas sesan, saya berasa anu gede oge sih. Tete makan DP atau majang DP, sama yang dikirimkan bener hos. Kos gitu make sihir. Lantaran keluarga cepi teh aya pangalaman asa teu sawajar bapa teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung ja jantungna sehat paru-paru ja paru-paruna sehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan anu dipantangan bener aya nasib bati Gusti Allah ngandeuk neangan sababna bae ulah sambatkeun yaya cek anak ki cepi teh deuh mun kanyahoan can kanyahoan ulah wae ka dikubur aing teh hirup di dunya teh ngajawara lain bapa aing bae jawara kaceun teuing kana bau heula memeh kanyahoan pokona ulah wae ka dikubur. Ayeuna mah geus bae heula antepkeun, aing teh berangkat heula. Deuk ka mana, Kak? Cek pamajikanna, cak mana deuk ka mana sia? Deuk ka Sukabumi aing. Aduh, ka Sukabumi keneh wae. Ya keri. C- cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade. Ternyata datang ke Pak Haji eta kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Cep? Abdi di Pasar Kemis. Ya tau. Ente abdi mah gak di teh ieu gaduh masalah beresan masalah. Kula ningkekeun ribet, ribet, ribet. Di dieu tiasa henteu ngabunuh bapak. Tuh parantina. Asal ujang daek tanggung jawab bae Pak Haji mah kan sakadar usaha nu tanggung jawab mah masing-masing. Embuh ai Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah. Ya Pak Haji ge nyaongan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kitu. Sial jasa. Aya usaha kos kitu tolol. Terus aya tamu-tamu urang Pasar Kemis. Atuh aya nembe keneh mah aya. Weh ka dieu 5 dinten kepengker mah saya tah. Sah eta sah. Ah namina Zaid. Sahata nu dibunuhna. Aya Pa Cepi teh teh dibunuhnya. Ya ya ya ya ya ya ya. Pa Cepi geus sumur kumaha kitu eta ka dieu. Ah, boga masalah cenah di pabrik. Jang, halangan bae nu sok diangkat ku nyana diangkat ku Pa Cepi. Akhirnya diberes, entah datana gaya tah. Ujang bukan masalah aja enggak. Itu abdi ki gaduh masalah, gaduh namangan. Engke bae heula imah kakarak. Oh, sok pertimbangkeun bae ku Acep heula. Pertimbangkeun ge ka dede sabaraha pangaos Pak Haji. Gampil sareng Pak Haji mah, Pak Haji mah. Jadi duluhuran pan Pak Haji mah. Aduh, masyaallah. Itu ki abdi ka dede jeung sumuhun sok wae. Bah. Lapor ke Polsek. Tak, ya. Ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya. Tetapi sababnya ini adalah ada cecunguk-cecunguk. Apa itu cecunguk? Ah, bapak nggak tahu cecunguk. Tuh, Jahit itu cecunguknya. Kamu kok bisa ngomong begitu, nggak boleh sembarangan. Awas ini kena sanksi. Tanggung jawab saya. Panggil Ki Zaid. Kamu punya data dari mana? Nanti dulu, panggil dulu. Takut dia kabur. Gak bisa begitu saja. Oh ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Bisa tuh pakai gitu. Hah, mau ditangkal ampun tuh nyahun. Udah nih, udah beres. Oh ya ya ya, tenang tenang tenang. Ini gak kebagian. Tambah lagi entar. Apa penting tangkap aja. Anggap bisa ada apa ini? Saya ditangkap. Pokoknya menghadap dulu. Ih, kasusnya dulu dong. Kasus kematian Pak Haji. Masa orang mati saya yang ditangkap? Enggak, ini masuk Pak Haji. Gak bisa. Cek Zaid. Orang mati saya yang ditangkap gak boleh begitu dong. Enggak, ini masuk Pak Haji menghadap aja. Oh iya iya iya iya iya iya iya iya aman Ki Zaid. Polisi tolol. Tidio nyokot, tidio nyokot. Itu beres sama kos gewat. Jee, cek keluarga Cepi kok bukan gak ditangkap? Aduh gak bisa. Soalnya dia gak ada itu apa namanya kesalahan-kesalahan yang jelas. Tangkap aja dulu ntar saya. Oh gak bisa dong. Nih. Oh iya dah. Tangkap. Sial dasar. Kesimpulan nama Ki Zaid ditangkep, sanggesa ditangkep, terus ditanya kematian Pa Cepi. Eh, atau hubungan kula majakir ewe-ewe acan, sanggesna mengelak, kakenca kakato, kakara. Diangsongkeun data Pa Haji Supyan urang Sukabumi. Berikut dina buku daftaranana dipoto make HP. Inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Supyan di Sukabumi adalah Pak Zaid, tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Daya terupaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pa Cepi dengan sihir. Nah iya, setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi. Nah, maka Ki Zaid ge sihir deh. Anak-anak kadai jokot. Terus dibacaan heula ku urang. Antawadat atas nama Cepi matana colok. Mata anak-anak kan udah dicolok nama Cepi nama di itu di polsek colok deh colok deh itu daya tupai beresan beresan kos gitulah sihir sihir Masya Allah karimnya ya Allah ya Rabbi kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Babi sepin pedang pedang deui. Wa kadza kitu keudeuh model sihir. Khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak. Make arak geus walah wah weuleuh tambah whisky. Whisky geus jadi walah wah tambah mensen. Geus mensen tambah deui coni. Tambah deui make pel nuleuti koneng pelna eta mata. Lamun diasupkeun ka dinya langsung diudek-udek aeh jelema mun di ilmu. Mun teu kuat mah naon ngaranna pelna? Paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molip baheula mah aya yuriahip baheula mah aya ngaran-ngaran apa kieu nya atuh pasah cak polisi pengedar bentar. Lah ilah bangsa nuku sekarang itu dipaksakan paehnya nuku sebab mabok Zaid perlakukan deh supaya paeh melalui obat-obat terlarang ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa nafsu bin nafsi wal ain bil ain iya engke di akhirat bakal diselesaikan nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendin mawazin timbangan-timbangan al-qisto anu adil saadil-adil anu di dunia can selesai peradilanana anu di dunia can selesai persidanganana anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikan ku Gusti Allah wa nadhul mawazinal qist anu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban ulang enak-enak nembantak urang lamun maot tah yang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang hampang aya bahasa hisabai iya sir oh, geus teh dihisab masyaallah kari siha dek nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teu diropean. Kuari wae wae. Engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya ngadakwa ya Allah ya Rabbi. Mana peradilan Gusti? Nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nadhul mawazinal qist. Abdi dicandung Gusti. Setelah salaki abdi nyandung dunuora bae membes bae di nogora teu pernah nganapakaan lahir jeung batin anak abdi ngabrayak abdi datang ke maot nah ayeuna abdi deuk menta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi deuk kumaha coba deuk lompat ka mana salaki na ngusap-ngusap ka di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu ah kitu anteu baheula geulak ma nanya-nanya acak. Teu bisa geus tamah geus teu bisa. Wah, sayang-sayangan di akhirat. Iyalah eta. Kemudian urang jeung anak teu pernah ngadepi anak teu pernah maca Qur'an. Kemudian anak tergelincir ka neraka. Cak anak, ya Allah ya Rabbi. Abi kudu ka neraka. Kehela Gusti. Ai kudu ka neraka sasoranganan mah. Lantaran pan abdi kana raka teh meureun teu ngarti kana agama. Nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi. Sugan ngawuruhkeun Al-Qur'an, sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapa abdina ngan nyakolakeun bae abdi kudu kasa kana raka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapa abdi. Rasakeun wa nadaul mawazinal qist. Bapak Zia saha? Haji Ahmad. Orang mana sih? Cikupa. Pasar. Panggil gaji. Deku waduh, kita dematak untuk menggugurkan kewajiban anak didik. Teu bisa kurang bawa ke ustad. Namun ke di akhirat nyanang ke ngada kwa keneh ka urang. Ini Pak Haji Ahmad, betul. Ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik, betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh. Tetapi kan saya bawa ke ustaz, dia di pesantrenin sama saya. Coba lah tuh dianya aja bolon. Atuh bolonnya saya santrenin dia. Saya belum datang ke rumah, dia udah datang ke rumah. Duluan dia datangnya. Itu kakak aman guys. Bisa. Bisa disambut paut kan malaikat. Nyana-nyana kula-kula. Ternyata gak sih bawa ke Cilong aku kula. Nges dibawa di pasantren ke dipasrah ke Nges. Kula can balik nyana ke saya di imah. Teman-teman terserah nyana. Kira-kira tuh budakku. Cepat jasa dibawa ku setan merendah. Ya Allah wa kaza khamrun wa liwatun gitu gene liwat liwat teh dumling dumling bah bersenggama jeung jelema tapi lain make palawangan hareup make palawangan tukang ieulah model umat Kangjeng Nabi Lut alaihis. Geus teu hayangeun ka hareupna napa? Bosen cek jana cek umat Kangjeng Nabi Lut. Kami mah dibere awewe nu kukumaha ge teu hayang, kami mah hayang ka lalaki. Dibalikeun tah umat Kangjeng Nabi Lut ku Gusti Allah. Geus teu hayangan, teu hayangeun ka palawangan hareup. Datang ka cek Kangjeng Nabi Lut teh anak kula bae nu awewe teu hayang, kami mah hayang ge tamu sakitu karasepna. Tamu pa malaikat Jibril jeung malaikat Mikail di dumling ge teplon banget. Kira-kira wadah tiawan malaikat jadangan sosok malaikat tapi kasep jasa umatnya kebenaran nasep kalah laki tetet bahulah di zaman Kangjeng Nabi Lut ngke di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad deh ngke ayah anu boga laku lampak kos umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam na'udzubillah min zalik nah laki paksa nonggeng sia teu nonggeng diburu sia kuain. Nonggeng dipaksa didumling tukangna teh eta modar eta teh si Ki Zaid kudu ditonggengkeun deui. Onggengkeun deui bae didumling deui bae terus kena pae. Allah karim. Kumaha lamun jelema diparak teu dibere dahar teu dibere nginum baheula Zaid waktu maraki Umar tilu poe kaopatna pae. Ayo brak iya maki Zahid gisti lupoy ge tahan jasa tubuh na 4 poe can pae bae 5 poe can pae bae tak gelepoy ge can pae bae tak kudu kumai ges melebihi batas ke minggu hareup wallahu a'lam.